Tang berduri buah durian masing enak si kue putu enggak enak punya bini biduan malam minggu ditinggal melulu aduh aturan asyik lagi-lagi undangan menggengsot katanya gak taunya dia senang gue yang sewot siapa suruh kawin sama biduan jadi biduan juga yang penting jalan yang bener iya gak? Bue manggil ikan tongkol di pasar ikan ikan ditangkep masuk ke jale ati dongkol punya bini biduan kalau lagi nyanyi dia suka main mate atudu bisa berabe orang yang sales sangke dia kecantol gue yang garu-garu kepale siapa yang sales gue sih gak kenapa-napa dia aja burung cel sangke deh sangke tergohongin.